Cinta, dengarkanlah, ku ingin mendengar suaramu. Nyanyikan lagu-laguku bila kau rindukan aku. Cinta, relakanlah, akhiri cerita tentang kita. Ku tahu berat bagimu untuk melepaskan aku. Ku minta kepadamu, jangan keluar malam ini karena ku tak akan menemuimu. Ku minta kepadamu, jangan keluar malam ini. Sesungguhnya kasih sayangku tiada batas, namun secepatnya engkau harus kulepas. Selagi engkau berdiri dan kau bernafas, lekaslah pergi agar engkau pun terbebas. Sesungguhnya engkau makhluk yang ku sayang, tetapi cinta kita ini cinta terlarang. Ku harapkan agar engkau cepat menghilang dan jangan lagi kau cinta, dengarkanlah, ku ingin mendengar suaramu. Nyanyikan lagu-laguku bila kau rindukan aku. Cinta, relakanlah, akhiri cerita tentang kita. Ku tahu berat bagimu untuk melepaskan aku. Jangan keluar malam ini karena aku tak akan menemukan.